Musicana com Wahai para iblis, apa kabar dengan kamu? Lama tak bertemu, harap diam dan tenang. Nampak jago westop dan gerakan tambahan. Kopu karya dapat saya injak kasih tenggelam. Silakan bawa umpan di sosmed, bila perlu blablas sampai kamu senang. Tom terakhir dari gelar, hey backstack, ambil kepila bawalah pulang. Terang bisa kasih lewat atau perlahan naik kasto pun kamu di belakang. Kejar bak kejar tol sampai kau lidah, sudah seserahkan dan serahkan depan si torang. Silakan bawa piala, biar sajalah saya mengalah. Di track saya kalah, tapi cobalah pro dan kontra. Kaya lebih tinggi dari batas kemampuan. Apa yang kau dapat dari semuanya yang kau lakukan, heo dar dar dar. Terang bisa kau kejar, jika hanya sekedar dalam track kau lempar. Baru kau pukari dengan kau menjadi kurir saya vlog vlog vlog. Kau bukannya mogok, hey fuck you dog, hey fuck you dog. Lebih tinggi dari pintar itu kau mogok. Yo kabar yang baik sekali, kau punya liang tu sudah menanti. Dengan sesungguh kau punya peti, tak lama lagi kalian sepati. Silahkan sampai kamu senang. Bilang sama dong kalau kamu yang menang. Bang di sini aman dan tenang. Bawa tu piala kamu pegang. Dong berkembang naik perlahan. Rasa tumbang kamu jauh di belakang. Silahkan kamu kerja tong, ey. Kalau bisa dapat tong, ey. Kamu takkan dapat di dong. Landas tong bongkar, eksekusi mati rapper gila tenar. Puji diri kerja busuk asal lempar. Turang banger pentas kamu gemetar. Silahkan pamer tarik masih garing. Lapis neng sorakan guru. Serangan pistol tangkis peluru. Di mata kru masih bergemuruh. Serang mungkin dapat orang. Cukup lumayan ada rupiah marah tenang. Dalam kotak masih tetap orang guncang. 100% jelas kamu tak buang. Coba kejar tong dengan powerful. Hormat pada kamu yang wonderful. Baru dari dulu kamu jadikan sambut nikmat isa punya. First apa tak betul? Jumpa kembali para kurcaci. Kamu lihat kembali kamu punya mendari. Tak ketahui hasil tu curi. Menang atau kalah tong tak apa doli. Weh, lihat sekarang dolo. Nama naik weh untuk halo. Rapping tu bagus tak ada halo. Pintar tapi otaknya lau-lau. Tong naik naik tinggi tinggi kam jauh. Percuma kam juara kalau belum bisa kasih jatuh. Masuk kembali semulai koreksi mana yang bagus dan mulai saisi. Tong hajar tong kasih kam mengerti. Lihat di sini tong kasih persik. Yeah. Silakan silakan hina tong sampai kam senang. Bilang sama dong kalau kam yang menang. Tong di sini aman dan tenang. Bawa tu piala kam pegang. Tong berkembang naik perlahan. Rasa tumbang kam jauh di belakang. Silakan kam kerja tong, ey. Kalau bisa dapat tong, ey. Kam takkan dapat di tong.